Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan dan juga karunia dari Allah, kita kembali bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Al-Adab Al-Fitrat karya Al-Syeikh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang berasal dari kitab aslinya yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, tema pembahasan kita masih dalam pembicaraan mengenai berbakti kepada kedua orang tua, yang mana pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai berbakti kepada ibu. Maka pada kesempatan ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan membawakan pembahasan mengenai berbakti kepada bapak. Kita langsung saja, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu birril ab, bab mengenai berbakti kepada bapak. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ila ya Rasulullah mal abar, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling aku berbakti kepadanya? Qala ummuk, beliau menjawab, ibumu atau ummak, beliau menjawab ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummak, beliau menjawab ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummak, beliau pun menjawab ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi berikutnya? Thumma ada radi'ata faqala abad, kemudian beliau kembali menjawab pada kali yang keempat, maka beliau bersabda, abak, yaitu bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga dalam kitab sahihnya, dalam kitabul adab, bab man ahaqqun nas bihusni shohbah, manusia yang paling berhak dengan pergaulan yang paling baik. dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dalam kitab Al-Birri Wassilah, berbakti dan menyambungkan hubungan silaturahim, wal adab, dan juga bab. Silakan Ustaz, dilanjut kembali. Hadis yang ada di hadapan kita ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab berbakti kepada bapak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada jawabannya yang keempat bahwa orang yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya adalah bapak. Setelah tiga kali sebelumnya jawaban beliau adalah ibu. Ibu, ibu, ibu. Ya. Ini menunjukkan bahwa bapak juga memiliki hak untuk seorang anak berbakti kepadanya. Hanya saja sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya hak ibu ada tiga kali lebih kuat dibandingkan hak bapak. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibu, ibu, ibu. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah, karena ibu mempunyai tiga kesulitan di dalam melahirkan atau di dalam mengandung, kemudian melahirkan dan juga menyusui anaknya. Hadis ini yang ada di hadapan kita juga menguatkan bahwasanya berbakti kepada orang tua, kepada ibu dan kepada bapak adalah perkara yang diajarkan oleh Islam. Ini adalah hak yang harus dipenuhi setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kedudukan seorang bapak yang tidak pantas bagi seorang anak untuk durhaka kepadanya. Bapak yang telah menjadi sebab dia lahir di muka bumi ini. Bapak yang telah membesarkannya, memeliharanya, membiayainya, membimbingnya. Maka hendaknya seorang anak berbakti kepada bapaknya sebagaimana dia berbakti kepada ibunya. Di sini ada satu hal yang mungkin bisa kita ingatkan, bahwa meskipun hak seorang ibu sedemikian kuat, tiga kali lipat lebih kuat daripada hak seorang bapak, tapi bukan berarti bahwa seorang anak boleh kurang ajar kepada bapaknya. Ya. Dia tetap harus menghormati bapaknya. Dia tetap harus berbakti kepada bapaknya. Dia tetap harus memuliakan bapaknya. Jikalau seandainya terjadi keributan di dalam suatu keluarga antara seorang bapak dengan seorang ibu, antara sebuah suami istri, ya, atau seorang suami berbuat tidak adil, atau berbuat kezaliman kepada seorang istri, bapak bertengkar dengan sang ibu, bukan berarti anak bisa berbuat kurang ajar kepada bapaknya dalam rangka membela ibunya. Sebagaimana tidak layak seorang anak karena membela bapaknya dia kurang ajar kepada ibunya. Kita lihat di masyarakat kita seringkali seorang anak berbuat yang melampaui batas kepada bapaknya, berbuat kurang ajar, tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak menghargai bapaknya karena dia membela ibunya. Yang dia merasa bahwa ibunya disakiti oleh bapaknya. Ini tidak benar. Yang benar adalah di mana seorang anak dia sangat memuliakan ibunya, sebagaimana dia juga harus memuliakan bapaknya, menghormati bapaknya, berbakti kepada bapaknya. Karena keduanya adalah orang tuanya. Adapun urusan antara seorang suami dengan istri, bapak dengan ibu, ini perkara lain yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang telah diturunkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi simpulannya bukanlah atau tidaklah kezaliman seorang bapak kepada seorang ibu membuat seorang anak boleh berbuat kurang ajar, durhaka, kemudian tidak menghormati dan tidak memuliakan bapaknya. Tetap saja seorang anak tentunya dia boleh atau dia bahkan wajib membela ibunya dari kezaliman, dari perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh bapaknya. Tetapi dengan batasan-batasan syariat, ajaran-ajaran yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang artinya, dia tetap menjaga hak seorang bapak, karena itu adalah bapaknya. Yang menyebabkan dia lahir ke muka bumi ini. Tidak mungkin seorang anak lahir hanya karena adanya seorang ibu. Pada umumnya seorang anak lahir karena adanya bapak, samping adanya ibu. Oleh karena itu, dia tetap harus memuliakan bapaknya. Dia membela ibunya dari kezaliman bapaknya, menyingkirkan kezaliman bapaknya, menyingkirkan sikap yang melampaui batas dari bapaknya, tetapi dia tetap harus menghormati, memuliakan, berbakti, taat kepada bapaknya, selama bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu linil kalami liwalidai. Mengenai ucapan yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Qala an Taisalah ibn Mayyan. Qala dari Taisalah bin Mayyan rahimahullah, beliau berkata, untuk ma'an najdad fa'asabtu zunuban la araha illa minal kabair fa'zakartu thalika libni Umar qala ma hiya kultu kaza wa kaza qala laysat hadihi minal kabair. Dari Taisalah bin Mayyas rahimahullah, beliau berkata, dahulu aku pernah bersama kelompok yang diistilahkan dengan An-Najdah. An-Najdah ini adalah para pengikut. An-Najdah adalah para pengikut Najdah bin Amir Al-Hanafi. Najdah bin Amir Al-Hanafi, yang mana di antara pemikiran mereka bahwa barang siapa yang berdusta dengan dusta kecil atau berbuat amalan dosa yang kecil dan terus menerus di atasnya tanpa bertaubat, maka dia kafir musyrik. Nah, dan demikian pula pendapat mereka tentang para pelaku dosa besar. Mereka anggap sebagai orang-orang kafir yang keluar dari Islam, kecuali apabila orang itu termasuk dari kelompoknya. Nah, ini An-Najdah. Ya. An-Najdah ini adalah sebutan bagi para pengikut kelompok itu yang mengikuti pemahaman Najdah bin Amir Al-Hanafi. Nah, kata Faisalah bin Mayyas, aku pernah bersama kelompok An-Najdah, para pengikut kelompok An-Najdah. Lantas aku memperbuat dosa-dosa yang aku menganggapnya tidak lain melainkan hanya dosa-dosa besar. Barangkali ini karena dia terpengaruh dengan pemahaman An-Najdah. Lantas Faisalah bin Mayyas menyebutkan hal itu kepada Abdullah ibn Umar, menyebutkan dosa-dosa yang pernah dia perbuat yang dia anggap sebagai dosa-dosa besar. Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, apa itu? Beliau menjawab, dosa demikian dan demikian. Dia sebutkan dosa-dosa yang dia anggap sebagai dosa-dosa besar. Qala, maka Ibnu Umar menjawab, laisat hadhihi minal kabair. Ini tidaklah termasuk daripada dosa-dosa besar. Ini tidak termasuk dari dosa-dosa besar, kata Abdullah ibn Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hunna tisa. Dosa-dosa besar itu ada 9. Pertama kata beliau, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Ini bukan hanya sekedar perbuatan dosa besar yang berupa maksiat kepada Allah, tetapi bahkan yang namanya syirik kepada Allah Azza wa Jal adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan daripada Islam. Perbuatan yang mengeluarkan daripada Islam. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran kepada para anbiya, kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, akan binasa semua apa yang pernah mereka perbuat, yang pernah mereka amalkan. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang menghapuskan keislaman, sehingga tidak satu amal pun yang tertinggal. Ya, yang kedua, wa qatlu nafsmah. Yang kedua adalah qatlu nafsmah, yaitu membunuh nyawa yang tidak bersalah, ya, tanpa hak, membunuh jiwa tanpa hak, tanpa kebenaran. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menegaskan bahwasanya la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu at-tayyibu zani, seorang yang tidak pernah terlibat dalam akad nikah yang sah, kemudian dia berzina. Kemudian yang berikutnya, wanafsu binnafs, orang yang pernah membunuh suatu diri, membunuh suatu jiwa, maka ditegakkan atasnya qisas, maka dia dibunuh pula. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mubariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dia murtad daripada Islam. Nah, kita membunuh suatu diri sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah qisas, yaitu dia dibunuh juga, yang menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa besar dari perbuatan maksiat. Kemudian wal firaru minaz zahab, lari dari peperangan. Lari dari peperangan. Ini termasuk daripada dosa besar karena membahayakan kepada kaum muslimin dan barisan pasukan mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah waqafu al-muqtanah. Waqafu al-muqtanah, yaitu melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang baik, yang terjaga kehormatannya. Nah, seorang wanita dinyatakan muhtanah apabila wanita itu adalah wanita muslimah, kemudian wanita yang menjaga kehormatan dirinya, wanita yang merdeka, bukan buka, dan dalam keadaan menikah. Ini dinyatakan muhtanah. Dan demikian pula wanita yang belum menikah atau para perawan juga dinyatakan muhtanah, meskipun dia belum menikah, selama dia adalah wanita merdeka, bukan budak, wanita yang baik-baik, menjaga kehormatan diri dan muslimah. Hukumnya sama, diikutkan dengan wanita yang muhsanah. dan dianggap sebagai wanita muhsanah. Nah, menuduh wanita-wanita baik yang seperti ini adalah perbuatan yang termasuk daripada dosa besar. Maksudnya tuduhan yang disebutkan adalah tuduhan dengan perbuatan zina. Jadi menuduh wanita yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya, seorang wanita muslimah yang merdeka, yang bukan budak, apakah dia sudah menikah atau belum menikah, dengan perbuatan zina, dituduh dengan perbuatan zina, ini adalah perbuatan dosa besar. Selama tidak bisa mendatangkan bukti, yaitu 4 orang saksi yang melihatnya secara langsung. 3 orang saksi tidak cukup, apalagi 2 orang, apalagi cuma 1 orang. Harus 4 orang saksi sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka menuduh dengan perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar tanpa 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung tersebut. Nah, dan ini adalah perkara yang disepakati hukumnya oleh para ulama, di mana wanita-wanita baik-baik yang seperti ini, apakah dia sudah menikah atau belum menikah, tidak boleh dituduh dengan perbuatan zina tanpa 4 orang saksi. Nah, demikian pula disepakati oleh para ulama menuduh laki-laki yang baik, yang muhsan, yaitu laki-laki yang muslim, yang merdeka, bukan budak, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, apakah dia sudah menikah atau belum menikah, maka tidak boleh dituduh dengan perbuatan zina, kecuali dengan 4 orang saksi. Kecuali dengan 4 orang saksi. Nah, jadi ini adalah perbuatan dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wa aklur riba, yaitu memakan riba. Nah, karena Allah telah mengharamkan perbuatan riba. Haramallahu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim tanpa hak. Memakan harta anak yatim tanpa hak, dia tidak berhak memakannya. Maka dia makan harta itu, maka ini adalah dosa besar. Nah, dan pada saatnya seseorang boleh makan dari harta anak yatim yang dia kelola, tapi memang dalam pengelolaan yang membutuhkan biayaan, membutuhkan tenaga, bukan sesuatu yang menjadi tepatnya di dalam pengolahan tersebut, apabila memang itu dibutuhkan dan dia boleh memakannya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, kalau tidak, hukum asalnya memakan harta anak yatim adalah haram, dosa besar daripada perbuatan maksiat. Nah, kemudian wailhadun fil masjid. Wailhadun fil masjid, yaitu berbuat kezaliman di dalam masjid. Ini juga perbuatan dosa besar. Walladhi yastakhir, demikian pula orang yang mengecek, memperolok muslim yang lainnya. Ini juga perbuatan dosa besar. Ada makna lain daripada al-istikhar di sini, yaitu mempekerjakan orang tanpa memberi gajinya. Nah, kedua-dua perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang besar. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang menjadi tema pembahasan kita di dalam judul bab ini, yaitu wabuka'ul walidaini minal uquq. Wabuka'ul walidaini minal uquq. Dan membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan anaknya tersebut. Nah, jadi membuat kedua orang tua menangis karena anaknya durhaka kepadanya termasuk daripada dosa besar. Dosa besar yang dibenci, yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang anak jangan sampai membuat orang tuanya menangis ya, karena ketidaktaatannya, karena kedurhakaannya ya, karena sikapnya, karena tindak tanduknya kepada orang tua tersebut, bahkan mungkin karena ucapannya yang menyinggung hati orang tuanya, ucapannya yang kasar yang membuat sakit hati orang tuanya ya. Maka ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang tua, maka hendaklah kita jauhkan. Jangan sampai kita membuat orang tua kita meneteskan air mata karena merasa disakiti oleh anaknya, meskipun itu dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Karena yang demikian itu termasuk daripada dosa besar yang dilarang oleh Allah. Nah, termasuk daripada perbuatan dosa besar yang bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian qala Ibnu Umar, berkata kepadaku Abdullah bin Umar, atasraku minan nari wa tuhibbu an tadkhul al jannah, apakah engkau ingin lari dari api neraka dan engkau mau masuk ke dalam surga? Untuk Allah, ya demi Allah. Jadi Faisalah bin Nayyas menyatakan ya demi Allah. Qala ahayyun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Untuk indi ummi, kata Faisalah bin Nayyas, aku masih punya ibu. Ya, aku masih punya ibu, artinya bapaknya sudah meninggal tapi beliau masih ada ibunya yang hidup. Qala fa wallahi, kata Abdullah bin Umar, maka demi Allah, law alanta lahal kalam wa at'amta at'am la tadkhulanna al jannah mastanat al kaba'ir, kata Abdullah bin Umar, maka demi Allah, jikalau seandainya engkau menghaluskan, melunakkan, melembutkan ucapanmu kepadanya, kepada ibumu itu, wa at'amta at'am, dan engkau beri makan dia, latadkhulanna al jannah mastanat al kaba'ir, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi perbuatan dosa-dosa besar tadi. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, salah satu sebab yang memasukkan kita ke dalam surga adalah bersikap yang baik kepada kedua orang tua, kepada ibu, kepada bapak. Dan di antara sikap yang baik itu adalah mengucapkan kata-kata yang lemah lembut penuh dengan sopan santun, ya, ucapan yang halus yang menyejukkan hatinya, yang menenangkan jiwanya, ya, yang menunjukkan cinta seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan Abdullah bin Umar menyatakan, kalau seandainya engkau menghaluskan, melembutkan, melunakkan ucapanmu kepada ibumu dan engkau beri makan dia, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar yang telah disebutkan. Jadi menghaluskan atau melembutkan, melunakkan ucapan kepada orang tua adalah perkara yang diinginkan, perkara yang diajarkan, perkara yang disyariatkan, termasuk sikap berbakti kepada orang tua. Nah, makanya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar, ya, apalagi kata-kata yang menyebabkan kedua orang tua itu menangis. Ya. Nah, alangkah besarnya dosa kita ketika membuat orang tua kita itu sedih, membuat orang tua kita mengucurkan air mata. Maka semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa membuat kedua orang tua kita selalu tertawa, selalu gembira, selalu riang, selalu terhibur hatinya. Dan kita berharap kepada Allah azza wa jalla, semoga kita dijauhkan olehnya daripada sikap-sikap yang durhaka kepada orang tua, supaya kita bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita sebagai anak hendaknya berhati-hati di dalam memilih kata kepada orang tua. Terkadang menurut kita sebuah kata, sebuah ucapan kita anggap biasa. Kita anggap ucapan yang tidak akan menyakiti orang tua kita. Maka apabila itu akan menimbulkan orang tua merasa sedih, tersakiti hatinya, ini akan mendatangkan dosa dari Allah Taala. Maka kita sebagai anak harus peka terhadap hati dan perasaan orang tua, terutama di dalam berucap-ucap, di dalam berkata, dalam mengucapkan kalimat, sehingga orang tua tersebut tidak merasa sakit dengan kalimat yang kita ucapkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, atau kita dalam keadaan kesal terhadap apa yang dikatakan oleh orang tua kita, yang diperbuat atau yang ditunjukkan oleh orang tua kita, ya, atau mungkin mereka merepotkan kita, tetaplah kita harus menjaga kata-kata, kalimat, ucapan yang kita ucapkan kepada mereka. Jangan sampai kita membuatnya menangis dan menyakiti hatinya. Karena itu termasuk dosa besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kekeliruan orang tua, kesalahan orang tua, kemudian sikap yang tidak baik dari orang tua kepada kita sebagai anaknya, tidak boleh kita balas dengan sesuatu yang melanggar syariat, dengan kita berucap kata-kata yang kasar, dengan kita berucap kata-kata yang menyakitkan hatinya. Karena yang demikian itu tetaplah merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bagaimanapun juga kita adalah seorang anak. Nah, makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Ya, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya kata uf. Ya, kata yang kasar, yang menunjukkan penolakan, menunjukkan ketidaksukaan kepadanya. Allah juga menyatakan, وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا. Ya, dan janganlah kalian menghardik keduanya dan katakan kepada keduanya ucapan yang lemah lembut, ya, ucapan yang lemah lembut. Nah, kemudian dalam riwayat yang berikutnya, qala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Urwah, dari Urwah, Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, qala, dia membawakan ayat waqfit lahuma. Ya, lanjutkan kembali. Ya, untuk materinya kita cukupkan sampai di sini pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan untuk pekan depan. Ya, itu tadi materi yang telah disampaikan dari Al-Ustaz Abdul Muti Hafizullah Ta'ala yang membahas tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan kami umumkan kembali pada pendengar Radio Syarkoi dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mengajukan seputar materi yang disampaikan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805, atau juga bisa melalui PIN BlackBerry melalui PIN 27C BCC58, atau juga bisa melalui email info@syartauhid.info. Dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah adab yang benar terhadap orang tua, yakni ibu, ketika beliau menceritakan tentang kejelekan atau kekurangan rumah tangga anaknya kepada anaknya yang lain? Apakah kita dengarkan saja tanpa memberitahu? Karena kalau diberitahu seperti itu, beliau marah, sementara kami yang mendengar tidak ridho dengan apa yang beliau ceritakan. Anda punya hak untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada orang tua dengan cara yang baik sesuatu hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tua tersebut. yang taat, berbakti, kemudian bersikap yang baik untuk kepada orang tua, bukan berarti kita tidak boleh menjelaskan yang hak, menjelaskan yang benar kepada orang tua. Bukan berarti kita diam terhadap kesalahannya. Maka dalam perkara yang orang tua tersalah, keliru, kita hendaknya menjelaskan, menyampaikan, menegur, ya, meluruskan orang tua, apakah itu bapak ataupun ibu, dengan cara yang baik. Yang penting bagaimana caranya. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, carilah waktu yang tepat. Ya, kemudian sampaikan dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lemah lembut. Adapun apabila orang tua marah ketika kesalahannya ditegur, kekeliruannya diluruskan, ini bukan berarti bahwa kita durhaka kepada orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua itu apabila kita menyakiti hatinya, kita membuatnya marah tidak ridho dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Ya, dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Nah, dalam perkara-perkara yang seharusnya kita taat, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya, tidak ada sesuatu yang melanggar syariat di dalamnya. Nah, maka sebaiknya kita lebih mendahulukan keinginan orang tua, kemauan orang tua, apa yang menjadi pilihan daripada orang tua tersebut. Nah, adapun kalau dia memang salah, keliru, ya, apalagi mengandung maksiat, apalagi sesuatu yang mengandung bahaya, seperti tadi menceritakan aib dari keluarga anaknya kepada yang lain, tentu anak punya hak untuk menjelaskan, cuma dengan cara yang baik, ya, pilih waktu yang tepat, dan bisa dimulai dengan memberikan sesuatu kepada orang tua, mengambil simpatinya, ya, mengambil hatinya terlebih dahulu, ya, membuatnya ridha, membuatnya senang, membuatnya gembira terlebih dahulu, kemudian baru menyampaikan hal-hal yang beliau tersalah atau keliru di dalamnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Apakah hukum seorang yang masuk Islam sedangkan orang tuanya masih kafir, musyrik beribadah kepada patung? Orang tuanya mati dalam keadaan musyrik, apakah boleh bagi anaknya untuk yang muslim, ya, apakah boleh anaknya untuk mensolatinya? Apakah muslimin mensolatinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Seorang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beragama Islam, tidak boleh disolatkan. Yang disolatkan itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia muslim. Ya, adapun kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak disolatkan. Meskipun anaknya adalah seorang yang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal pamannya Abu Thalib, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun pamannya Abu Thalib seorang yang sangat beliau cintai, seorang yang sudah banyak berkorban untuk membela Nabi dan dakwahnya, ya, bahkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul, pamannya adalah orang tuanya yang membesarkan beliau, yang memelihara beliau, yang membiayai beliau dan lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan pamannya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal di atas kekafirannya, ketika dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menguburkan bapaknya. Ya, karena Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan bapaknya, menimbun bapaknya di dalam tanah tanpa ritual penyelenggaraan jenazah yang Islami sebagaimana yang biasa dilakukan kepada seorang muslim. Tidak disolatkan dan tidak pula yang selainnya. Wallahu a'lam bissawab. Karena bangkai ataupun mayat seorang kafir tidak ada kemuliaan padanya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah termasuk tidak berbakti kedua orang tua, yakni saat anak merantau ke sebuah kota dengan orang tua di kampung dan anaknya tidak pernah menelpon, dalam artian tidak memberi kabar. Namun anak ini juga tidak pernah berkata buruk kepada kedua orang tua. Hanya saja anak ini pulangnya dalam setahun sekali atau dua kali, namun tidak pernah memberi kabar telepon atau dengan yang sejenisnya. Silakan Ustaz. Ya. Jadi dalam mensikapi orang tua ada dua hal ya. Yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua tidak durhaka kepada orang tua. Ketika seorang anak tidak durhaka kepada orang tua, artinya dia terlepas daripada dosa. Terlepas daripada dosa besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi dia punya kewajiban lain, yaitu berbakti kepada orang tua. Artinya berbakti kepada orang tua adalah dia berbuat baik. Apa yang dia bisa lakukan untuk membuat orang tuanya ridha, membuat orang tuanya senang, membuat orang tuanya bahagia, membuat orang tuanya dan lain sebagainya. Maka dia berupayalah untuk berbakti kepada orang tuanya, tidak hanya sekedar tidak durhaka, tetapi juga berbuat sesuatu yang menghubungkan tali kekerabatan dengan orang tua, ya, membesarkan hatinya, menghiburnya, nah, mentaatinya dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti tadi keadaannya, maka hendaknya dia memberi kabar, menelpon, memberitahu, bercerita, ya, menghubungi orang tuanya, membesarkan hati orang tuanya. Nah, tetap dia menjaga hak orang tua yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana dia membuat orang tua itu menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi tentram, menjadi bahagia. Dan biasanya orang tua apabila anaknya pergi jauh dalam keadaan tidak ada berita sama sekali, ya, mereka merasa cemas, mereka merasa tidak tenang, mereka merasa kehilangan kontak dan lain sebagainya, ini tidak tepat dengan sikap berbakti kepada orang tua. Maka hendaklah kita berupaya terus mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga dengan demikian kita bisa memenuhi haknya meskipun kita tidak berada dekat dengannya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka bahagia, senang, ridha kepada kita, maka hendaklah kita memperbuatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimanakah cara saya agar bisa meraih manisnya iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan dalam sejak kecil saya belum pernah merasakan manisnya iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malah terasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah cara menumbuhkan manisnya iman dalam beribadah kepada Allah? Silakan Ustaz. Merasakan manisnya iman dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Membutuhkan kita memaksa diri untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, dan berupaya untuk mencintai itu. Nah, karena memang jiwa kita ini adalah jiwa yang bandel, yang selalu ingin membawa kita kepada kejelekan dan keburukan. Sehingga kalau kita tidak memaksanya, melatihnya, mengupayakannya untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, didasari oleh keilmuan tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hati kita tidak akan pernah merasakan keimanan. Nah, maka orang yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah didasari keilmuan tentang agama Allah, makanya butuh menuntut ilmu, belajar dan mengendai. Karena ilmu itu yang akan menuntun kita untuk bagaimana caranya kita semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita paksa diri kita, kita latih untuk tetap tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Awalnya mungkin berat, tetapi karena jiwa ini sudah terbiasa nantinya, ya, sudah menjadi karakternya untuk tunduk, menjadi wataknya untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sesuatu yang tadinya berat, insya Allah dengan hidayah dari Allah akan menjadi sesuatu yang ringan dan dibuat kecintaannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada pendekatan diri terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena Allah yang membuat kita cinta kepada keimanan. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dia yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan memperhiasnya, mengindahkannya. Ya, membuatnya indah dalam hati-hati kalian. Nah, kalau iman itu sudah indah karena keilmuan kita dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, barulah kita akan merasakan manisnya iman. Wallahu'alam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian jawab pertanyaan selanjutnya, yakni soal fikih Ustaz. Apakah Allah ini yang terakhir? Ya, apakah diwajibkan berwudu saat kita mau mandi junub Ustaz? Dan bagaimana tata cara mandi junub yang sesuai dengan syar'i? Silakan Ustaz. Mengenai mandi junub dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang memang dituntunkan agar wudu ya, ketika dia mandi junub. Tetapi mandi junub itu sendiri secara dasarnya, menurut mayoritas para ulama, orang yang membasahi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah sah, dan dia teranggap telah suci ya, dari hadas besar yang menimpanya. Dan orang yang sudah suci sebetulnya dia dalam keadaan boleh melaksanakan ibadah ya, meskipun dia tidak menyengaja untuk melakukan amalan wudu. Nah, karena dia sudah dalam keadaan suci dari hadas yang besar dan yang kecil, maka dia boleh melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz, boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Apa itu? Sorry. Ya, ini Ustaz, ada pertanyaan dari Jerman. Ya, saya pendengar dari Jerman. Dan kedua orang tua saya dimakamkan di Indonesia. Apakah saya boleh mengirim surat-surat Al-Quran selain surat Yasin ke orang tua yang telah meninggal? Dan surat Al-Quran yang mana yang terbaik? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Mengirimkan bacaan Al-Quran yang seperti itu, ini apakah sampai pahalanya kepada orang tua atau tidak, ini membutuhkan dalil. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pahala bacaan Al-Quran sampai kepada orang mati, maka janganlah kita memperbuatnya. Sebab ini termasuk perkara gaib. Kita tidak tahu apakah ini sampai atau tidak, kecuali dengan pensyariatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada contohannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita memperbuatnya. Ya. Di samping kita tidak tahu apakah itu akan sampai, maka kita tidak boleh mengada-ada. Yang kedua, kalau tidak ada contohan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita khawatir bahwa itu termasuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak termasuk di dalamnya, yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan itu rad, artinya mardud, tertolak. Tertolak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang anak kalau dia ingin agar orang tuanya terus mendapatkan aliran pahala walaupun telah meninggal di alam barzakh sana, maka yang dilakukan oleh seorang anak adalah perkara-perkara yang disyariatkan di dalam Islam, yang pahalanya jelas itu akan sampai kepada orang tua. Seperti diantaranya mendoakan. Karena Nabi SAW menyatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluh." Manusia itu apabila telah mati, maka amalannya terputus. Illa min salat, kecuali dari tiga hal. Pertama, yang disebutkan oleh Nabi, au sadaqatin jariyah. Ya, pahala dari sedekah yang terus mengalir kemanfaatannya. Kemudian, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diamalkan, yang diambil kemanfaatannya. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang selalu mendoakannya. Maka seorang anak selalu mendoakan orang tuanya meskipun sudah meninggal, maka doanya yang mengharapkan kebaikan untuk orang tuanya agar dosanya diampuni, agar diangkat derajatnya di sisi Allah, agar dia dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, ini akan bermanfaat sekali untuk orang tua tersebut. Ya. Orang-orang tua tanpa dia sadari diangkat derajatnya di sisi Allah karena doa anaknya yang soleh. Doa anaknya yang soleh kepada Allah untuk kebaikannya. Nah, yang seperti ini disyariatkan. Yang seperti ini disyariatkan. Demikian pula seperti yang diajarkan di dalam diajarkan di dalam Islam, di mana seorang anak ketika dia ingin berbakti kepada orang tua dan orang tuanya tetap mendapatkan kebaikannya, yaitu hendaknya anak tersebut menyambungkan hubungan ya, kepada orang-orang yang dahulu punya hubungan baik dengan orang tuanya tersebut dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Maka insya Allah anak yang seperti ini akan menjadi kebaikan untuk orang tuanya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, ini Ustaz, ada pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ustaz, ya, bapak saya menyuruh kami anak-anaknya untuk mengkhatamkan Al-Quran jika beliau meninggal. Apakah wasiat ini harus dijalankan oleh anak-anaknya? Silakan Ustaz. Coba ulangi. Ustaz, bapak saya menyuruh kami anak-anaknya untuk mengkhatamkan Al-Quran jika beliau meninggal. Apakah wasiat ini harus dijalankan oleh anak-anaknya, dalam artian wajib dijalankan oleh anak-anaknya, Ustaz? Silakan Ustaz. Mengkhatamkan. Iya, mengkhatamkan. Iya, mengkhatamkan, Ustaz. Ya, apabila itu adalah wasiat daripada orang tua, wasiat dari orang tua apabila dia meninggal, hendaknya anaknya mengkhatamkan Al-Quran. Kalau yang dimaksud yaitu anaknya membaca Al-Quran sampai akhir, ya, supaya mereka mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran. Nah, maka anaknya harus menunaikan wasiat itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah dengan menghafalkan Al-Quran, yaitu mengirimkan pahala bacaan itu kepada orang tua tersebut, maka yang demikian ini membutuhkan dalil yang menunjukkan bahwa pahalanya sampai kepada orang tua. Maka kalau selama orang tuanya masih hidup, diberi penjelasan bahwa yang seperti ini butuh dalil. Yang seperti ini butuh dalil bahwa pahala membaca Al-Quran itu akan sampai kepada orang yang mati. Nah, apakah ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Al-Hadis? Kalau tidak ada, maka janganlah diperbuat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Baik. Jadi, apabila orang tuanya sudah meninggal, dan dulu pernah berkesan demikian, ya, dia membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran bukan dengan niat bahwa itu untuk menyampaikan pahalanya kepada orang tuanya, tapi semata-mata karena ini pernah menjadi wasiat daripada orang tuanya. Itu niat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang Ustaz sampaikan dan jawaban yang dijawab. Mungkin sampai ini saja Ustaz. Namun sebelum diakhiri Ustaz, mohon disampaikan tentang poin-poin yang telah Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Kesimpulan dari tema materi pembahasan kita pada sore hari ini, yang pertama bahwa di antara sikap berbakti kepada orang tua, seorang anak bukan saja berbakti kepada ibunya, tetapi juga berbakti kepada bapaknya. Dan tidak boleh seorang anak di dalam membela seorang ibu yang mungkin dizalimi oleh bapaknya, kemudian anak itu melampaui batas, tidak lagi menghormati, memuliakan, dan menghormati sang bapak. Nah, masalah membela ibu dari kezaliman bapak tidak boleh sampai membuat seorang anak durhaka kepada bapaknya. Dia tetap harus menghormatinya, memuliakannya, berbakti kepadanya, tetapi tidak menerima kezalimannya kepada ibunya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya di antara sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka adalah berbakti kepada orang tua. Dan di dalam bakti itu diantaranya adalah dengan menghaluskan ucapan, melemah lembutkan ucapan kepada orang tua tersebut dan juga memberinya makan. Nah. Dan kesimpulan yang ketiga, bahwa membuat kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya menangis atau merasa sedih atau merasa tersakiti dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, maka itu termasuk daripada dosa besar yang dimurka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah.